Dan bermajelis ilmu sebagai suatu bentuk ibadah yang berarti kita mengharapkan pahala, dan pahalanya besar, dengan syarat kita ikhlas, mengikhlaskan niat kita duduk bermajelis karena Allah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan majelis ini, berharap pahalanya, dan dengan niat untuk beramal dengan ilmu yang kita belajar. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama sekarang, barang siapa datang ke majelis ilmu untuk dengan niat untuk beramal, maka ilmu yang sedikit yang dia pahami, yang dia dapatkan, yang diamalkan, bermanfaat baginya. Beda dengan orang yang datang ke majelis ilmu hanya menginginkan ilmu tetapi tidak menginginkan beramal, maka ilmu yang banyak tidak bermanfaat baginya, hanya teori saja. Karena ilmu itu bermanfaat ketika diamalkan menjadi ilmu nafi'. Dan kami mengingatkan pula bahwa majelis ilmu telah diterghib dalam hadis Rasulullah SAW, dapat motivasi, ya, dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah illa sakanat alaihim as-sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Allah turunkan ketenangan ke dada-dada mereka, ke hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmat-Nya. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka digitari oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji, menyebut-nyebut mereka, memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Kita berharap majelis kita termasuk di dalamnya, sehingga kita beruntung dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Barakallahu fikum. Melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Bulughul Maram, menegaskan kembali apa yang telah lewat dan sempat dipertanyakan oleh sebagian jemaah, yaitu terkait dengan hakikat air, suci air yang tahur, yang suci lagi mensucikan. Setelah kita pelajari dengan tuntas, dan ada yang mempermasalahkan bagaimana dengan air kelapa, ya, air kelapa atau semisalnya air yang diperas dari akar-akar atau dari batang-batang pohon, ya, atau semisalnya, ya, yang diperas dan dikeluarkan dari akar atau batang pohon, itu bukan air yang sifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang telah disampaikan dalam surat Al-Furqan, wa anzalna minas samai ma'an tahura, kami menurunkan dari awan air yang tahur, yang suci lagi mensucikan. Ya. Karena air itu air yang sudah bercampur dengan unsur-unsur tumbuhan, ya, dan sudah tidak dinamakan sebagai air, tetapi sudah berupa cairan. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Mughni Ibn Qudamah menukil dari Ibn Al-Mundhir menukil ijma' ulama ijma' bahwa air yang diperas dari akar dan batang pohon, ya, dan semisalnya, itu bukan air yang disifati suci lagi mensucikan, tidak bisa dipakai bersuci. Ya bisa dipakai bersu. Nah, ini. Adapun yang diperselisihkan oleh ulama dan telah kita tarjih masalahnya, yaitu air yang kejatuhan atau tercampuri oleh benda-benda suci, misalkan kejatuhan sabu, bau, atau yang lainnya. Ya, yang ini saja diperselisihkan ulama. Jika mengambil mazhab Syafi'i, ya, kemudian mazhab Malik dan juga mazhab Ahmad yang mengikut salah satu dari Ahmad, maka mereka tidak membolehkan apabila air itu sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya, berubah rasanya atau berubah baunya atau berubah warnanya, karena benda suci yang bercampur dengannya. Maka pada mazhab imam-imam yang kami sebutkan itu sudah tidak bisa dibagi bersuci untuk mereka. Namun telah kami sampaikan yang rajih, yang terkuat insyaallah riwayat lain dari Imam Ahmad, dan itu mazhabnya Abu Hanifah. Riwayat lain dari Ahmad dan mazhabnya Abu Hanifah, selama masih dinamakan air, ya, ketika disebut, ya, dinamai masih dinamakan air, itu air. Hanya saja berubah salah satu sifatnya, dan ada yang bercampur dengannya, tapi masih dinamakan air, maka itu masih air, masih bisa dipakai bersuci. Dan sudah kita lewati dalil-dalil hadis pertama dalam Bulughul Maram, disebutkan Ibnu Hajar, merupakan dalil masalahnya ke air laut, dan laut asin sudah tidak tawar, padahal air hujan asalnya tawar, tidak ada unsur garam, merubah rasanya, tapi tetap dinamakan air, ya, maka tetap suci dan mensucikan. Air yang dipakai untuk memandikan jenazah dicampur dengan bidara, ya, merubah warnanya. Naam, itu diantara dalil-dalil yang telah kita lewati memperkuat mazhab Abu Hanifah dan riwayat lain dari Ahmad, bahwa selama masih dinamakan air, masih suci lagi mensucikan. Adapun jika sudah berubah nama, sudah jadi minuman kopi, minuman susu, minuman teh, sudah jadi kuah, ya, kuah kalumara, kuah konro, kuah coto dan semisalnya, sudah tidak dinamakan air. Ya, meskipun kita orang Makassar, ya, karena faktor bahasa saja mereka mengatakan air. Nah, yang begitu, ya, mereka mengatakannya air, padahal kuah dalam bahasa Indonesia. Nah, yang dalam bahasa Arab marok, itu sudah berubah nama, sudah tidak dinamakan air, karena memang benar-benar sudah didominasi oleh campuran itu. Nah, sudah didominasi oleh campuran. Selama tidak didominasi oleh campuran itu dan masih dinamakan air, masih ada perubahan salah satu sifat, ya, seperti air laut, air yang dicampur dan bidara untuk memandikan jenazah, maka tetap suci lagi mensucikan. Adapun yang semisal yang ditanyakan, ya, air yang dikeluarkan dari tumbuhan, ya, maka sudah kami nukilkan, ya, adanya ijma yang mengatakan itu tidak bisa dibagi bersuci. Meskipun suci, tetapi itu bukan air yang mensucikan. Nah, kemudian kita sampai pada hadis Abu Hurairah, larangan mandi junub di dalam air yang tergenang. Ya. Dan telah kami sampaikan sesuai dengan kaidah usul fiqh, asal hukum larangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis, asal larangan itu adalah haram, kecuali jika ada dalil. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan di situ tidak bersifat haram tetapi bersifat makruh. Apa bedanya antara haram dan makruh? Ya, kita butuh mengenal lima hukum dalam syariat. Wajib, mustahab, ya, itu biasanya disebut juga sunnah, disunnahkan, mustahab, haram, makruh dan mubah. Wajib, jika dikatakan wajib, apabila dikerjakan karena Allah, maka dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa. Mustahab atau juga disunnahkan, sunnah disunnahkan, jika dikerjakan karena Allah dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak masalah, tidak berdosa. Ya. Haram tidak boleh, haram jika dikerjakan berdosa. Jika ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Makruh jika dikerjakan tidak berdosa. Ya, jika ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Jika ditinggalkan hal yang makruh karena Allah dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, maka dapat pahala. Jika dilanggar, dikerjakan tidak masalah, tidak berdosa karena makruh, tidak haram. Kemudian mubah sana, antara dikerjakan atau tidak, tidak ada masalah. Namun ada pembahasan yang lebih mendalam perkara mubah. Jika dijadikan sebagai wasilah untuk perkara yang haram, jadi haram. Jika dijadikan sebagai wasilah atau faktor untuk suatu ketaatan, maka berpahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, meskipun hukum asalnya mubah. Naam. Nah, di sini datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan seseorang mandi junub di dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir, yang tidak berganti. Berdasarkan kaidah usul fikih yang disebutkan tadi, berarti kita mengatakan haram. Karena kita tidak mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa larangan di sini hanya bersifat makruh. Nah, walil Bukhari, dan pada riwayat Al-Bukhari dari hadis ini juga, di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'ili alladhi la yajri, jangan sekali-kali salah satu dari kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Wali Muslim, pada riwayat Muslim lafadznya bukan tsumma yaghtasilu fihi, kemudian mandi di dalamnya, yakni masuk menyebutkan diri, tetapi lafadznya minhu, kemudian mandi darinya. Mandi darinya yakni mencidu, mengambil. Ya. Wali Abi Daud, dan pada riwayat Abu Daud, wala yaghtasil fihi min al-janabah, dan jangan mandi di dalam air itu yang telah dikencingi itu, mandi di dalamnya dalam rangka bersuci dari janabah. Ya, mandi junub. Dan riwayat Abi Daud ini, kata Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, hasanun sahih, hadis ini hujjah, hasanun sahih derajat. Ada juga riwayat At-Tirmidzi pada hadis ini, riwayat At-Tirmidzi lafadznya tsumma yatawaddau fi, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mandi kencing, kencing di dalam air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia tsumma yatawaddau fi, kemudian berwudu di dalamnya. Dan hadis riwayat At-Tirmidzi ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Baik, apa hukum yang kita petik dari riwayat ini? Ya. Dipetik dari riwayat ini larangan kencing ke air yang tergenang. Larangan kencing ke air yang tergenang yang tidak mengalir. Ya. Karena itu akan mengotori air. Imma halan atau ma'alan. Halan yaitu saat itu, jika airnya tidak begitu banyak dikencing, kemudian ya air kencingnya banyak, bisa langsung bernajis, bisa langsung menajisi air itu, jadi kotor, rusak. Ya, jika terdominasi oleh air kencing, maka langsung menjadi air najis, sehingga membatalkan manfaatnya, merusak manfaatnya sehingga tidak bisa dipakai bersuci. Boleh jadi ma'alan, air itu berubah menjadi najis ma'alan, yakni bukan langsung, tapi jika ada satu orang kencing, datang orang kedua kencing, datang orang ketiga kencing, lama-lama salah juga airnya, ya, jadi najis. Dan yang jelas hal itu menjadikan ya untuk mengambil manfaat dari air itu. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kaidahnya dengan yang sebelumnya, berdasarkan kaidah tersebut maka kita mengatakan larangan ini bersifat haram. Ya, bersifat haram. Jika seseorang melakukannya maka dia berdosa. Nah, sebagaimana jika seseorang mandi junub di dalam air yang tergenang. Kemudian yang butuh difahami di sini, pada hadis riwayat yang kita dengar digandengkan, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Apa maksudnya? Ya, ada juga riwayat kemudian mandi darinya. Apakah berarti yang dilarang itu adalah menggabungkan kencing di air yang tergenang kemudian mandi di dalamnya atau mandi darinya? Ya, maksudnya adapun mandi di air yang tergenang, mandi junub yang kita bahas tentunya, ya, mandi di air yang tergenang meskipun tidak dikencing, masuk ke air yang tergenang dan mandi junub, ya, di dalam air itu telah kita lewati. Lihat muslim melarang, Nabi Al-Quran melarang, dan itu haram. Nah, jika demikian bagaimana maksud hadis ini kok digabung dengan jangan sekali-kali kalian, salah seorang dari kalian kencing kemudian mandi dalamnya atau mandi darinya? Yang terbaik dalam menafsirkan hadis ini yang kami dapatkan adalah tafsir Al-Qurtubi dalam kitab Al-Muhdim syarah Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi, namanya Al-Minhaj. Minhaj di Sahih Muslim. Ada ulama lain yang juga mensyarah Sahih Muslim, yaitu Al-Qurtubi dengan judul Al-Muhdim. Di dalam syarah Al-Qurtubi Al-Muhdim dijelaskan di sana bahwa maksud hadis itu sama dengan hadis jangan salah seorang dari kalian ya memukul istrinya kemudian dia menggaulinya. Sama dengan itu maksudnya. Ada hadis la yadrib ahadukum imra'atahu thumma yudajiruha. Jangan salah seorang dari kalian memukul istrinya setelah itu dia gauli. Apa maksudnya? Maksudnya ya, bagaimana kok tega memukul istri setelah itu diajak bersenang-senang? Ya, jika mau diajak bersenang-senang ya jangan disakiti. Masa dipukul setelah itu diajak? Nah, di mana letak perasaannya? Ya, artinya tidak pantas seperti itu. Sama dengan ini, artinya jika mau mandi dari air yang ada jangan dikencingi. Jika dikencingi kemudian mandi darinya, kayak bagaimana? Kan tentu jijik sudah dikencingi terus mau mandi darinya. Oleh karena itu pada riwayat Muslim lafaznya jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang kemudian mandi darinya. Mandi darinya yakni menciduk. Nah, dikencingi kemudian hendak menciduk kan jijik. Akhirnya bisa jadi ya batal menggunakannya karena sudah dikencingi duluan. Setelah itu jijik, akhirnya tidak dimanfaatkan. Nah, sama dengan itu tadi, ya sudah dipukul istrinya, setelah itu nggak jadi akhirnya mas mengajaknya. Nah, ini maksud hadis. Yang jelas hadis menunjukkan larangan kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Begitu pula larangan mandi junub, ya, dengan cara masuk ke air, dengan cara masuk ke air, ya. Tetapi caranya adalah jika hendak mandi junub maka menciduk air ditimba. Nah, jangan masuk ke dalamnya. Jangan masuk ke dalamnya. Naam. Dan telah disampaikan sebelumnya nukilan adanya perkecualian dalam hal ini yang dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Eid dalam kitab Ihkamul Ahkam dan dibenarkan oleh As-Sunani pada catatan kakinya, hasiahnya, yaitu air yang jumlahnya sangat banyak, ma' mustabhar, misalkan danau, ya, telaga yang luas, meskipun tergenang. Nah, tapi airnya banyak sekali, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran. Nah, maka yang seperti ini, jika mandi mencukupkan diri dalamnya atau kencing ke dalamnya tidak masalah, karena tidak akan merusak air tersebut dan tidak akan membuat jijik karena memang airnya banyak sekali. Nah, dan mafhum yang dipahami dari hadis bahwa jika air itu mengalir tidak masalah, kencing ke air sungai, ya, atau masuk mencukupkan diri ke air sungai mandi junub tidak masalah, karena airnya mengalir selalu terganti, jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali akan mencemari, menajisi air tersebut. Ini kesimpulan dari hadis yang telah kita dengar. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari seorang pria yang telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki tersebut, ya? Apakah harus diketahui namanya, diketahui orangnya siapa untuk penentuan kesahihan hadis? Jawabannya tidak. Jadi dalam ilmu hadis, ahli hadis ijma', ya, bahwa hal itu tidak bermasalah, tidak mempengaruhi hadis, asalkan dia dikatakan sahabat, baik laki-laki maupun wanita. Jika dikatakan dari riwayat seorang lelaki yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, riwayat seorang wanita yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, diketahui atau tidak siapa dia, yang jelas dia sahabat, sahabat Nabi, maka itu sudah cukup. Karena as-sahabatu kulluhum udud, sahabat Rasulullah SAW semuanya adil, semuanya terpercaya, riwayatnya semuanya diterima berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah merekomendasi para sahabat. Nah, oleh karena itu siapa pria tersebut, meskipun tidak diketahui siapa, yang jelas dia bersahabat dengan Nabi, maka itu sudah cukup. Nah, dan yang dimaksud dengan sahabat Nabi, yang terbaik dalam mendefinisikan sahabat adalah Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Mustalah Hadith, kitab Hadith Nuzhatun Nadar, dan itu yang dipegang oleh ulama. Al-Hafidh Al-Hajjah mendefinisikan sahabat adalah man lafiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dhalika wa in takhallalathu ridda man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa meskipun tidak melihatnya karena dia buta, seperti Ibnu Ummi Maktum. Ya, salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Maktum, sahabat muadzin Nabi, dia tidak melihat Nabi karena dia buta, tapi dia berjumpa dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Kemudian dia mati di atas keimanan, di atas Islam, meskipun sempat murtad, tetapi dia bertobat dan mati di atas iman, maka dia tetap sahabat. Ya, karena kenapa pentingnya ditahqiq pengertian sahabat? Karena sahabat itu adalah generasi terbaik. Ya, generasi terbaik betapapun hebatnya orang-orang yang datang setelahnya, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun beramal, bersedekah, berzakat, berhaji, berumrah, berjihad dan seterusnya, maka tidak bisa mengalahkan keutamaan sahabat. Tidak bisa mengalahkan keutamaan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anfaqa ahadun minkum dhahaban mithla Uhud lama balagha mudda ahadihim wala nasifah." Seandainya salah seorang dari kalian umatku berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai infak salah satu sahabatku meskipun hanya satu mud atau setengahnya. Setengah mud. Ya. Pendekatannya satu mud itu dua telapak tangan. Yang tidak terlalu lebar, yang terlalu kecil. Ya. Pertemukan begini satu mud. Nah. Ini satu mud. Meskipun hanya satu mud infaknya sahabat, ya, sudah tidak bisa dikalahkan pahalanya. Siapapun dari umat yang berinfak meskipun emas satu gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan pahala salah satu sahabat yang berinfak satu mud atau setengahnya. Kenapa? Mereka punya keistimewaan dan kemudian bersahabat dengan Rasulullah. Oleh karena itu jangan coba-coba mencela sahabat. La tasuddu ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Karena hadis itu tadi, jika salah satu dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa menyaingi infak salah satu dari mereka meskipun satu mud atau setengah. Jangan coba-coba mencela sahabat. Tidak Abu Hurairah, tidak Muawiyah dan yang lainnya. Semua sahabat kita cintai, kita muliakan dan kita puji. Itu kewajiban kita berdasarkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, ini salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pria yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli. Seorang wanita mandi junub menggunakan air sisa mandi junub suaminya. Berarti kan ini untuk ya kehidupan suami istri. Awir rajulu bi fadli mar'ati, atau ya Nabi juga melarang seorang pria mandi junub dengan menggunakan air sisa mandi junub istrinya. Wal yaghtarifa jami'an. Wal yaghtarifa jami'an. Hendaknya dua-duanya mandi bersama. Mandi bersama, menciduk air bersama, ya. Adapun suaminya dulu mandi, ada air di bak atau di baskom, di ember, ya. Suaminya dulu mandi, menyisakan air di situ. Kemudian datang, ya, istrinya mandi dengan sisanya. Atau sebaliknya istrinya dulu, misalkan di situ datang suaminya mandi. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata pria dari sahabat tadi, Rasulullah SAW melarang. Nabi memerintahkan bagaimana caranya? Waliyaktarifa jami'an, hendaknya keduanya mandi bersamaan. Mandi bersama, kemudian ya, menciduk bersama, mandi bersama, jadi bukan bergantian sehingga menggunakan sisa. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa isnaduhu sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya sahih. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam kitab Sahih Abi Dawud, ya, dalam kitab Sahih Abi Dawud, dan juga disahihkan oleh guru kami Syekhuna Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Syekhuna guru kami Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i muridnya Al-Albani rahimahullah, dua-duanya muhaddits. Guru kami telah mensahihkan hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, ya, kitab Al-Jami' As-Sahih pada jilid 1 halaman 477-478. Dan juga gurunya adalah Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam Sahih Abi Dawud. Jadi hadis ini hujjah. Sekarang kita pelajari hukumnya, hadisnya sahih. Jadi jika kita belajar ilmu syariat, pertama dalil dulu kita dudukkan, dalil itu sahih, benar riwayat itu atau tidak. Jika itu Al-Quran jelas, mutawatir pada Al-Quran. Nah, hadis jika itu dalam Sahih Bukhari jelas, dalam Sahih Muslim jelas. Ya, kecuali ada kritikan dari imam yang terpercaya. Jika itu dalam Sunan, butuh diteliti. Begitu pula dalam Musnad dan yang lainnya. Maka didudukkan dulu. Ya, jika imam-imam al-hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sebagainya di zaman ini, Al-Muhaddits Al-Albani, ya, dan murid yang menjelaskan tadi Syekhuna Bukhari yaitu Muqbil Al-Wadi'i, keduanya ahli hadis di zaman ini, jika mereka mensahihkan, ya, tidak fikoh kepada mereka, percaya kepada mereka, maka berarti hadis itu kita katakan sahih. Setelah itu kita pelajari hukum yang terkandung dalam hadis, yakni sisi pendalilannya bagaimana, ya. Jangan sampai berdalil dengan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, riwayat yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau boleh jadi hadisnya sahih, dalilnya sahih, benar riwayat itu, tetapi cara pendalilannya keliru karena tidak mengerti kaidah-kaidah usul. Naam. Sekarang hadisnya sudah kita dengar sahih. Bagaimana hukum yang dipetik dari hadis ini? Apakah larangan itu haram atau makruh? Karena sudah disinggung beberapa kali, jika ada larangan dari Rasulullah SAW, boleh jadi larangan itu haram, boleh jadi larangan itu makruh. Ya, yang benar dalam masalah ini, larangan di sini sifatnya makruh. Larangan ini makruh, bukan haram. Kenapa? Berarti harus ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan ini bukan haram. Dalilnya ada, yaitu hadis setelahnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaghtasilu, pernah mandi junub, bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, menggunakan air bekas mandi junubnya Maimunah. Ya, bekas mandi junubnya Maimunah istrinya. Maimunah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi sallallahu. Pernah riwayat akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Hadis Ibn Abbas ini dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, berarti sahih. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah mandi junub menggunakan sisa air mandi junubnya Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu. Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram. Artinya apa? Ketika Nabi mandi junub dari sisa air mandi junubnya Maimunah, itu menunjukkan bahwa larangan beliau pada hadis yang sebelumnya bukan larangan yang mengharamkan, tetapi larangan yang sifatnya sebaiknya ditinggalkan, yakni makruh. Hal itu dimakruhkan, dimakruhkan. Tetapi jika dilakukan maka tidak haram. Sudah kita dengar, jika makruh kita tinggalkan dengan niat menaati Allah dan Rasul. Maka setelah kita ilmui sekarang ada larangan dari Nabi memakruhkan, maka kita meninggalkan itu dengan niat menaati Allah dan Rasulnya, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Boleh jadi ada orang di sana yang dia mengajak istrinya mandi bersama, mandi junub, dan dia tidak menggunakan sisa. Tapi dia tidak tahu ilmunya. Hanya ya dia sedang saja mandi bersama suami istri, tapi dia tidak paham ilmunya. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Karena tidak ada yang dia niatkan. Nah, dia melakukan itu tanpa ada niat untuk menaati Allah dan Rasulnya. Ya. Dia jahil, tidak mengerti hukum. Namun kita yang mengetahui ilmunya, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan itu agar dapat pahala. Ketika kita melakukannya, tidak mengapa, karena ini makruh. Nah, ini akhir pembahasan kita, dan anak khawatir waktu sudah masih ada. Oh, tadi ada yang bunyi. Oh, nah. Berarti kita baca di satu lagi kata terkait pembahasan ini, wali ashabis sunan, dan para penulis sunan, ya, sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Untuk hadis Ibn Abbas tadi yang dikeluarkan oleh Muslim, riwayat dalam as-sunan, igtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannatin, telah mandi junub sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannah, di sebuah wadah baskom, ya, misalnya. Nah, tadi pada riwayat Muslim kita dengar bahwa dia dalam limunah. Faja'a yaghtasilu minha, maka datang Nabi alaihi salatu wasallam mandi dari, ya, wadah tersebut menggunakan sisa air yang ada. Faqala, maka kata istri Nabi tersebut, yakni semacam mengingkari Rasul alaihi salatu wasallam, karena melihat Rasul kok mandi dari sisa mandi junub. Dia mengatakan, Inni kuntu junuban, mengatakan kepada Rasul, saya sesungguhnya saya ini tadinya junub, saya mandi junub dari air itu. Artinya kenapa mandi dengan sisa air itu? Faqal, maka Nabi alaihissalam bersabda, Innal ma'a la yujnibu. Sesungguhnya air itu tidak akan menjadi junub. Maksudnya tidak akan terpengaruh oleh mandi junub, artinya air itu tidak akan terjadi ternajisi, tidak masalah. Artinya air itu tidak akan ternajisi. Nah, artinya boleh. Jadi penjelasan Nabi Asy-Syarif ini menunjukkan bahwa air yang dipakai mandi junub kemudian ada yang tersisa, itu bukan berarti menjadikan air yang tersisa itu menjadi najis, ya, menjadi hilang kesuciannya dan fungsinya untuk bersuci. Innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak akan, ya, terpengaruh oleh mandi junub, tidak akan menjadi najis. Nah, jadi jangan katakan bahwa air itu musta'mal, air itu tidak digunakan bersuci sehingga batal penggunaannya. Lah. Nah, buktinya di sini air itu sudah musta'mal, sudah digunakan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Sisanya, ya, ternyata masih dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang tersisa tersebut. Ya, dan tentunya ketika dipakai mandi tadi ada sebagian yang terpercik. Ya. Namun sisa tersebut tetap dipakai bersuci oleh Nabi alaihi salam. Sama halnya jika kita, ya, mandi dari air dengan menciduk atau berwudu dari air dengan cara menciduk, ya, itu tidak masalah. Ya, ketika kita wudu atau mandi, mesti ada sebagian air yang mungkin terpercik masuk, bercampur. ya, meskipun dikatakan itu mustahmah sudah terpakai, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Pastikan percikan itu tidak berpengaruh, dan sisa yang tersisa dari yang dipakai itu tidak berpengaruh berdasarkan hadis yang telah kita pelajari sekarang. Nah, wasahhahahu al-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Albani. Sahihkan Al-Albani oleh Al-Albani dalam kitab-kitab beliau, ya, dalam Sahih Abi Dawud juga dalam kitab Al-Mishkah. Jadi hadis ini sahih. Tetapi yang terbaik adalah, ya, suami istri mandi bersama. Nah, itu yang afdal berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, wa liyastariha jami'an, hendak keduanya mandi bersamaan. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini mungkin akhir pembahasan kita mengenai waktu, karena hadis berikutnya akan beralih ke pembahasan yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bejana atau wadah yang digilat oleh anjing, bagaimana cara mensucikannya dari najis anjing. Nah, wallahu a'lam. Apakah masih ada waktu yang tersisa? Kita jawab. Bagaimana kita ketahui realitas kaum muslimin itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, dan ini bukan hal yang samar dan tertutup bagi kaum muslimin. Ya, kenapa begitu? Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan hal ini tidak bisa dihindari. Bukan berarti hal itu dibolehkan, tapi tidak bisa dihindari karena sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nabi bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya terancam neraka. Bukan berarti dikafirkan, tapi terancam neraka karena ada penyimpangan. Illa wahidati qurisatu wahumul jamaah, mereka adalah al jamaah. Itu yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya golongan yaitu yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan metode pemahaman yang benar, metode pemahaman yang benar yang sesuai dengan pemahaman sahabat, yang diajari langsung oleh Rasulullah SAW. Karena kalau metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ayat sama, hadis sama, beda pemahaman, kemudian pemahaman ini yang dimaksud di sini, perpecahan itu bukan masalah fikih yang sedang kita bahas sekarang. Bukan masalah fikih. Al-Imam Ahmad sekian ijtihadnya berbeda dengan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Hambali beda dengan mazhab Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i sekian ijtihadnya beda dengan gurunya Al-Imam Malik. Mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Malik. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Dalam masalah fikih. Tapi mereka satu akidah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, satu akidah. Enam rukun iman dengan penjabaran-penjabarannya. Pokok-pokok iman, prinsip-prinsip, mereka sama, tidak berselisih. Mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Nah, adapun jika perbedaan itu letaknya di akidah di sini yang kemudian masuk dalam perpecahan 70-72 itu yang keluar dari sunnah jamaah. Sebagai contoh, satu golongan yang sangat menggemparkan dunia di masa ini dan mencemari dan merusak citra Islam, yaitu kelompok teroris. Kelompok teroris itu bukan kelompok yang ada hanya sekarang. Itu ada salafnya, ada pendahulunya. Namanya Khawarij. Kelompok Khawarij itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai syahid radhiyallahu anhu. Bendera Khawarij diangkat di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib secara resmi di Harura namanya. Salah satu wilayah di Kufah namanya Harura. Ya. Sepulang dari perang Siffin bersama Ali, kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, Ibnu Abbas dan seluruh sahabat yang tersisa dan siapa saja dari kaum muslimin yang loyal kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kepada Muawiyah dan yang bersamanya, semuanya dikafirkan. Mereka mendirikan negara sendiri, mengangkat bendera Khawarij di Harura di Kufah. Itulah kelompok pertama yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam sejarah Islam. Resminya di situ. Tapi sebenarnya kelompok ini sudah ada di zaman Utsman. Mereka yang mengepung rumah Utsman. Jauh-jauh datang dari Kufah, dari Basra, ya, juga gabungan ada sebagian dari Mesir. Datang mereka ke kediamannya Utsman, mengepung Utsman sampai akhirnya Utsman dibunuh oleh sebagian mereka. Ya, dalam keadaan baca Quran mati syahid Uthman radhiyallahu anhu. Sudah ada di situ kelompok Khawarij ini, orang-orang yang mereka ini mengkritiki pemerintah, ya, mengkritiki pemerintah, menyalahkan, menjatuhkan kepada pemerintah dan seterusnya sampai akhirnya malah memberontak seperti itu dan akhirnya resminya mereka di masa Ali. Mereka mengkafirkan ini Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar kafir. Siapa saja yang melakukan dosa besar? Kafir. Pemerintah, penguasa, zalim. Mereka melakukan dosa besar? Kafir. Yang loyal? Kafir. Ya, bala tentaranya, polisinya, semuanya kafir. Itu Khawarij. Ya, itu Khawarij. Skala internasionalnya ISIS. Benderanya dikibarkan di Baghdad oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, ini salah satu contoh. Nah, kita tidak mungkin kan satu majelis dengan orang-orang ini. Kalau ada orang-orang Khawarij seperti itu bikin majelis di satu masjid, wah, kita tidak mungkin bergabung. Kita tidak mungkin kerjasama. Kita tidak mungkin selalu menolong dalam kesesatan seperti itu. Ya, kebid'ahan seperti itu, menghalalkan darah kaum muslimin, kaum muslimin dikafirkan. Kemudian dihalalkan darahnya, membunuh mereka dianggap jihad fi sabilillah. Mereka menganggap pembunuh Ali bin Abi Thalib masuk surga. Dipuji-puji oleh mereka pembunuh Ali bin Abi Thalib atau Abdurrahman bin Muljam. Tokoh Khawarij, tokoh teroris di zaman itu. Dan ini terus, doktrin ini terus sampai hari ini. Tidak bisa habis. Tidak bisa habis. Tetapi, bifadlillahi ta'ala, tidak pernah juga mereka berhasil. Alhamdulillah, ini sekarang kita tahu. Lambat laun mulai kewalahan, bahkan mulai habis, ya, semakin melemah, dan mereka dihadapi oleh internasional. Nah, kaum muslimin, ya, termasuk Arab Saudi, bergabung dalam memberantas mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa itu bukan ajaran Islam yang benar. Jadi tidak setiap sesuatu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kemudian Islam yang kena, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij teroris, ini merusak citra Islam. Ini salah satu dari 72 golongan yang sesat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ketika memberontak di zamannya. Ya, hanya saja yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu membunuh ketika Ali sedang mengimami sholat. Nah, karena tidak ada penjaganya. Nah, adapun perang, seandainya berperang tanding dengan Ali bin Abi Thalib tidak akan bisa. Sebelumnya mereka sudah diberantas, habis di Nahrawan. Ada beberapa kesalahan yang melarikan diri. Salah satunya Abdurrahman bin Muljam, kemudian mengatur siasat untuk membunuh Ali saat ya sholat. Kalau berhadapan langsung satu lawan satu, sejak perang Badar tidak pernah terkalahkan Ali bin Abi Thalib. Nah, 3-2. Namun ini caranya curang. Nah, yang penting misinya adalah membunuh manusia terbaik di zaman itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bayangkan ini Khawarij. Jadi jangan heran jika di zaman ini orang teroris Khawarij yang mengebom di masjid lah, mengebom di mana saja, di sana ada wanita, ada anak kecil, orang yang tidak, anak kecil yang masih suci, yang tidak mengerti dosa, semuanya kena. Ya itulah, itu kesesatan. Itu salah satu golongan yang sesat. Nah, ini salah satu contoh kami angkat untuk menunjukkan kita misalkan Salafiyun Ahlus Sunnah Jamaah kan tidak mungkin bermajelis dengan orang seperti ini. Bahkan kita memberi peringatan kepada kaum muslim, hati-hati dari aliran ini, hati-hati dari kelompok ini. Ya, kasihan generasi muda yang tersedot dan terpengaruh oleh golongan-golongan yang sesat seperti ini. Ini salah satu contoh. Ya. Mungkin untuk sementara dan dengan khusus dan lain kali bisa dilanjutkan kami beri tambahan-tambahan penjelasan insyaallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdihi, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.